boca cinta. Ari hayang singa batur ngan hancakal tekau ukur kabungah jeng kapagjaan kuring mah ukur bogaan cinta ngan boga cinta hari hayang siga batur ngan hancaka teka ukur kabungah jeng kapangjaan kuring Dina lamunan. Lara tanana. badan rendek rendek rendek bermeta rendek berem rendek hidung rendek kaya sekoleng tangan kenapa ki hebel kenapa ki mineng lawas lawas lawas lawas kaedanan lelelelele petane tala lepetan lelemangan dipala kejopoeng dugi ka dieu waaah.